Bersada Plus Perdana Rekord Surabaya. Ono tangis kelayung layung, tangis wong kang wedi mati. Gedhong ono kuncen ono, yen wis mati mongso wong.